dari wa'lamu ya, kita baca dari wa'lamu ya Rabbnya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Quri'a bil fathhi, quri'a bi fathil hamzati wa kasriha. Jadi wa'lamu annama ghanimtum itu difatti baca hamzanya dengan fathah, annama juga difatti baca dengan kasrah. Wa'lamu innama. Faman fataha fa anna wasilatuha khabarun limahdhuf. Maka siapa yang membaca hamzanya dengan fathah, wa'lamu annama, maka anna dan silahnya itu sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Ya, bagi yang mahdhuf. Wal jumlah, dan jumlah yang mana ini? Ghanimtum min syai. Ya. Itu sebagai khabar bagi anna. Sebagai khabar bagi anna. Wa man kasaraha fal kalamu tam. Dan siapa yang membaca dengan hamzah ataupun dengan kasrah pada hamzah, wa'lamu innama, maka di situ kalimatnya tam. Ataupun kalamnya tam. Ya. Kenapa kalau dibaca dengan fathah di situ harus ditakdirkan apa? Mubtada mahdhuf, ya karena kalamnya belum tam. Karena anna bersama silahnya ditakwil menjadi apa? Mufrad, ya kan? Ditakwil menjadi mufrad. Sedangkan inna ketika masuk kepada satu kalimat tidak merubah keadaannya sebagai kalimat yang sempurna. Siapa yang mengkasrah hamzahnya, innama ghanimtum, maka kalamnya tam, sempurna. La khilafa fih. Tidak ada khilaf padanya. Tam. Wa alaihima, atas dasar keduanya, baik yang membaca hamzahnya dengan fathah ataupun kasrah, maka maknya tetap sebagai mak mausulah. Maknya mausulah. Wa aiduha mahdhuf. Aidnya mahdhuf. Kemudian min syai'in hal, karena datang setelah yang ma'rifah. Takdir maknanya wa'lamu annama igtanamtumuhu qalilan aw katsira. Min syai'in takdirnya qalilan aw katsira. Ya. Fal hukmu anna lillahi khumusah. Fal hukmu anna lillahi khumusah, ini bagi, takdiran bagi yang menfathah hamzahnya. Tadi disebutkan bahwasanya anna bersama silahnya itu sebagai apa? Khobar. Pada mahalnya rofa. Lantas bagaimana? Mubtadanya apa? Mahdhuf. Takdirnya al-hukmu. Fal-hukmu anna lillahi khumusah. Maka hukumnya bahwasanya bagi Allah seperlimanya. Nah itu. Adapun mereka yang membaca annama dengan kasrah hamzahnya innama, maka takdiran maknanya falillahi khumusuh. Kalamnya sudah tam. Ya, falillahi khumusuh itu. Ya. Yang kemarin sempat kita belum jelas. Ya. Paham ya i'rabnya, jadi ada yang membaca annama, ada yang membaca innama. Mereka yang membaca annama berarti anna dengan silahnya itu ditakdirkan ataupun di i'rab sebagai apa? Khabar. Ya. Mana mubtadanya? Mubtadanya mahdhuf. Takdirnya apa? Al-hukmu. Dan mereka yang membacanya dengan apa? Kasrah innama, maka kalamnya sudah tam. Tidak perlu adanya penakdiran. Ya. Ada yang belum paham? Wa'alamu, yaitu kalau bagi yang membacanya annama, yaitu mudhar khabar itu sadda masadda, iya maf'ul alima, ya, ataupun bagi yang membaca innama yaitu menduduki sadda masadda maf'ul alima. Kemudian wa ba'da idza al-fujaiyah, ya tempat berikutnya di mana di situ diperbolehkan dua sisi, apakah dengan fathah hamzanya ataupun kasrah hamzanya, adalah ba'da idza al-fujaiyah. Silakan baca. Qala al-syarih, wa ba'da idza al-fujaiyah nisbah ila al-fujaah bidom بضم الفاء والمد والمراد بها الهجوم والبغضة والبغتة والغرض من الاتيان بها الدلالة على أن ما بعدها يحصل بعد وجود ما قبلها على سبيل المفاجأة أي البغتة. وإنما يجوز الوجهان بعدها إذا لم يكن معها لام الابتداء نحو خرجت فإذا أن زيدا قائم وإعراب خرجت فعل وفاعل الفاء عاطفة إذا فجائية أن حرف التوكيد ونصب وزيدا اسمها قائم خبرها فمن فتح أن فعل تأويلها بمصدر مرفوع للابتداء والخبر محذوف أي فإذا قيامه حاصل والكسر على عدم التأويل أي فإذا هو قائم. قال ابن مالك وهو أولى لأنه لا يحوج إلى تأويل أي ولأن الكسر هو الأصل. أما إذا كان معها لام فإنه يجب كسرها نحو خرجت فإذا إن الشمس لطالعة وإذا وقعت في موضع التأليل نحو ندعوه أنه هو البر الرحيم. وإعرابه ندع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الاستثقال لأنه فعل مضارع مؤتل آخر بالواو وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به إن حرف توكيد ونصب والهاء اسمها والبر خبرها والرحيم نعته وهو ضمير فصل. وإن قرأها نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة أي لأنه وقرأها باقي السبعة بالكسر على أنه تأليل مستأنف استئنافا بيانيا فهو في المعنى جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبله فكأنهم لما قالوا إنا كنا من قبل ندعوه قيل لهم لما فعلتم ذلك فقالوا إنه هو البر الرحيم. فهو تأليل جملي مثل وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم ومثله لبيك إن الحمد والنعمة لك. وإعرابه لبيك مصدر مثنى وهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه محمول على المثنى وليس بمثنى حقيقة لأن المراد به التكثير أي أجيبك إجابة بعد إجابة أو أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. إن حرف توكيد ونصب الحمد اسمها والنعمة عاطف ومعطوف وجملة لك في محل رفع خبر إن. قال أزهري يروى بكسر إن وفتحها والفتح على تقدير لام العلة والكسر على أنه تأليل مستأنف والكسر أرجح لأن الكلام لأن الكلام حينئذ جملتان لا جملة واحدة وتكثير الجمل في مقام التعظيم مطلوب والكسر اختيار أبي حنيفة والفتح اختيار الشافعي قاله في الكشاف. Tadi masih pembahasan tentang wa'alamu anna maghanim tu min syai' fa anna lillahi khumsah. Ini ucapannya Ad-Damamini ya. Sebelumnya disebutkan kata Ad-Damamini, wa yanbaghi an yakuna ma yashbihul jawab musawiyan lahu fi hadzal hukm. Seharusnya apa yang menyerupai jawaban itu sama seperti halnya jawaban, yakni dia juga sama. Ya, setelahnya boleh dengan dua pilihan, apakah kasrah hamzanya ataupun fathah hamzanya. Dan yang disebutkan di dalam ayat ini wa'lamu anna ma ghanimtu min syai' mana yang syibhu al jawabnya fa anna lillah, adapun yang sebelumnya syibhu syart ya, wa'lamu anna ma ghanimtu min syai' ini syibhu syart yang menyerupai syaratnya, adapun fa anna lillahi khumsah menyerupai apa jawabannya. Kemudian tempat berikutnya di mana dibolehkan di situ fathah hamzah ataupun kasrahnya adalah ba'da idza al fujaiyah, setelah idza al-fuja'iyah. Nisbatun ila al-fuja'ati, ini adalah penisbatan kepada al-fuja'ah. Bi dhammil fa wal mad, dengan dhammah pada fa'nya dan mad pada jimnya. Wal muradu biha, dan yang dimaukan dengan al-fuja'ah adalah al-hujum wal baghtah. Al-hujum pada asalnya menyerang, datang, wal baghtah tiba-tiba. Ini yang dimaukan al-baghtah, tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Wal-gharadu minal ityani biha ad-dalalatu ala anna ma ba'daha yahsulu ba'da wujudi ma qablaha ala sabilil mufaja'ah. Dan tujuan dari didatangkannya idza al-fuja'iyah adalah untuk menunjukkan bahwasanya apa yang setelah idza fuja'iyah itu terjadi setelah adanya apa yang sebelumnya. Dan terjadinya secara tiba-tiba. Saya ulangi, tujuan dari didatangkannya idzal fuja'iyah adalah untuk menunjukkan bahwasanya apa yang setelah idzal fuja'iyah itu terjadi dengan sebab ataupun terjadi setelah adanya apa yang sebelumnya, dan terjadinya dengan cara tiba-tiba. Ma'na al-fuja'ah atau al-mufaja'ah ay al-baghtah, tiba-tiba. Wa inna ma yajuzul wajhani ba'daha idza lam yakun ma'aha lamul ibtida'. Tidak lain diperbolehkannya dua sisi pada hamzah fathah ataupun kasrahnya setelah idza fuja'iyah, idza lam yakun ma'aha lamul ibtida, ketika tidak ada bersamanya lamul ibtida. Kalau bersamanya ada lamul ibtida, maka bagaimana? Harus di kasrah. Sudah kita lewatkan. Nahu, contohnya kharajtu fa idza anna zaidan qa'imun. Saya keluar, tiba-tiba Zaid sedang berdiri. Di sini didatangkan idza untuk menunjukkan bahwasanya apa yang setelah idza, yaitu apa? Qiyamu Zaidin, terjadi setelah khuruji, setelah saya keluar, ya kan? Dan terjadinya qiyamu Zaid apa? Sekonyong-konyong tiba-tiba. Ya, tiba-tiba ada Zaid berdiri. Perasaan tadi Zaid ya, lagi tidur gitu misalkan. Nah, i'rabnya nanti akan disebutkan. Ya. Ada di sana yang ma'i'rab dengan menjadikan anna zaidan qa'imun sebagai mubtada, khabarnya mahdzuf. Ada juga yang menjadikan kepada Muhammad Dodi ditunggu ibunya di pos satpam. Ya. Sekali lagi kepada Muhammad Dodi ditunggu ibunya. Cukup sekali ya. I'rab yang kedua antum jadikan anna zaidan qa'im sebagai mubtada, idzanya sebagai khabar. Iya, syibul jumlah. Wa i'rabu yang dipilih di sini yang pertama. I'rabnya kharajtu fi'lun wa fa'il. Al-fa' 'athifah, idza fuja'iyyatun, anna harfu taukidin wa nasbin, wa zaidan ismuha. Iya, qa'imun khabaruha. Faman fathah anna, siapa yang membaca anna dengan fathah, fa'ala ta'wiliha bimasdarin marfu'in bilibtida. Maka atas dasar menta'wil masdar yang marfu sebagai ibtida, sebagai mubtada. Siapa yang memfathah hamzahnya anna, maka ini dibangun atas dasar menta'wilnya. Ya, dengan masdar yang marfu, karena apa? Ibtida. Fi mahali raf'in. Apa takdirannya anna zaidan qa'im? Qiyamu zaidin. Ya. Wal khabaru mahdhuf. Kemudian mana khabarnya? Khabarnya mahdhuf. Ay fa idza qiyamuhu hasil. Yani tiba-tiba berdirinya zaid terjadi. Ya, itu takdirannya. Jadi khabarnya mahdhuf. I'rab yang lain tadi antum jadikan anna zaidan qa'im sebagai mubtada, idza sebagai khabar syibul jumlah. Wal kasru ya ala adami ta'wil ay fa idza huwa qa'im. Dan dengan kasru hamzah ini dibangun di atas adami ta'wil, tidak mentakwil, ya, dan mengkasroh dengan tidak mentakwil, ya, anna dengan yang setelahnya menjadi masdar. Maka maknanya faidha huwa qa'im. Faidha huwa qa'im. Jadi yang menfathah maka dengan mentakwil, hamzah dengan yang setelahnya dari dua ma'mulnya menjadi apa? Isim sebagai mubtada, khabarnya mahdhuf, takdirnya hasil. Adapun yang mengkasroh maka tidak mentakwilnya. Ya, dia dibiarkan sebagai jumlah yang sempurna, yaitu takwilannya huwa qa'im ataupun maknanya huwa qa'im. Qala Ibn Malik wa huwa aula li'annahu la yahuju ila ta'wilin ayyin. Ada ayyinnya di situ ya. Hah? Ada ayyin. Kata Ibn Malik, yang ini yang mana? Yang kedua dengan mengkasroh inna. Kharajtu fa idza inna zaidan qa'im. Kata Ibn Malik, ini lebih utama, lebih bagus. Kenapa? Karena tidak butuh kepada takwil apapun. Berarti ayin sifat bagi takwil. Ya. Nakirah mausufah biha. Wali annal kasrah, alasan kedua, wali annal kasrah huwa al-aslu. Dan dikarenakan kasrah itu adalah yang asal. Ya. Amma idza kana ma'a lam fa innahu yajibu kasruha. Adapun kalau bersamanya ada lam, bersama anna atau bersama inna ada lam, maka wajib untuk dikasrah hamzahnya inna. Contohnya kharajtu fa idza syamsu la tali'atun. Fa idza inna syamsa la tali'atun. Kharajtu fa idza inna syamsa la tali'atun. Saya keluar, maka tiba-tiba matahari sungguh telah terbit. Ataupun terbit. Ya, tidak boleh dikatakan anna. Sudah kita lewatkan penjelasannya. Ya, ada kesamaan antara inna dengan lam. Wa idza waqa'at fi mawdi'i ta'lil. Ya. Ini tempat yang berapa? Dari ya juzu fil wajhan. Yang ketiga ya. Yang pertama setelah apa? Fa'ul jaza atau ma'ishbihu. Yang kedua, setelah idza al-fujaiyah. Yang ketiga, idza waqa'at fi mawdi'i ta'lil. Ketika inna ataupun anna jatuh pada tempatnya ta'lil. Yang menunjukkan alasan, sebab. Contohnya, nad'uhu. Inna kunna min qablu nad'uh. Innahu ataupun annahu huwal barur rahim. Ini ucapannya ahlul jannah. Dahulu kami ketika di dunia, ya, selalu berdoa kepada Allah. Kenapa? Innahu wal barur rahim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik lagi maha rahmat. Al-bar, bisa juga dari al-bar. Likathratil isti'mal, karena banyaknya penggunaan, maka dibuang alifnya al-bar, isim fa'il. Tadinya barra, ya buru, barun, karena banyak pemakaian, maka dibuang alifnya al-bar. Masdarnya al-bir. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim atau annahu huwal barur rahim, kalau memang di sana ada qiraah yang lain. Wa i'rabuhu i'rabnya nad'u fi'lun mudhari'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al waw mana' min dhuhriha al istithqal. Jelas ini. لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالواو وفاعله فعل يندعو مستتر فيه وجوبا تقتره نحن والها ندعوه ضمير متصل في محل نصب مفعول به إن حرف توكيد ونصب والها اسمها والبر خبرها الرحيم نعته الرحيم نعت البر وهو ضمير فصل لأن هو إنه هو ضمير فصل tidak ada mahal dalam i'rab. Ya. Kemudian wa inna qara'aha Nafi' wal Kisai bil fath. Inna itu dibaca oleh Nafi' dan Kisai dengan fathah. Qira'ahnya Nafi' dan Kisai itu dengan menfathah hamzahnya. Nad'uhu annahu huwal barur rahim. Ya. Kenapa ala takdiri lamil illah? Karena menakdirkan makna lam illah, lam ta'lil. Ya, kita tahu bahwasanya kalau ada ya kalimat yang datang setelah lam ta'lil, maka dia apa? Isim, ya kan? Mufrad. Ya. Sehingga ketika ditakdirkan padanya lam ta'lil, maka digunakan hamzah dalam kondisi fathah. Kenapa? Karena dia mufrad, kemasukan huruf jar, ya kan? Kemasukan huruf jar. Aili annahu, ya maknanya ataupun sehingga diucapkan li annahu, maknanya li annahu, ya annahu maknanya li annahu, ya, ini tampak pada terjemahannya. Dahulu kami selalu berdoa kepada Allah karena Allah subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik lagi maha penyayang. Nah itu. Wa qara'aha baqi sab'ah bil kasri, ya adapun sisa dari qurra yang tujuh, sisanya berarti lima. Membaca dengan kasrah hamzah. Ala annahu ta'lilun musta'nafun isti'nafan bayanan. Atas dasar bahwasanya jumlah tersebut yaitu innahu huwal barur rahim adalah ta'lil alasan yang sifatnya musta'naf. Iya. Isti'nafan bayanan. Ya, ta'lil yang didatangkan di awal jumlah dengan isti'naf bayani. Apa itu makna isti'naf bayani? Akan disebutkan di situ. Ya, maknanya. Ya. Fahuwa fil makna jawabu su'al. Yaitu, dia secara makna merupakan jawaban dari pertanyaan yang ditakdirkan. Ya. Nah, ini makna dari isti'naf bayani. Yang dia secara makna merupakan jawaban dari pertanyaan yang ditakdirkan. Tadammanahu ma qablahu. Yang mana? Ya. Jawaban yang muqaddar itu dikandungi oleh kalimat sebelumnya. Faka'annahum lamma qalu inna kunna min qablu nad'uh qila lahum lima fa'altum dhalik. Seolah-olah mereka ahlul jannah tatkala mereka berkata inna kunna min qablu nad'uh, dahulu kami ketika di dunia selalu berdoa kepada Allah, seolah-olah ada pertanyaan yang muqaddar. Ya, lima fa'altum dhalik, kenapa kalian berbuat demikian? Kenapa kalian ketika di dunia selalu berdoa kepada Allah? Maka jawabannya innahu huwal barrahim, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik lagi maha penyayang. Ya. Jadi isti'naf bayani adalah makana jawaban li su'alin muqaddar. Ya. Makana jawaban li su'alin muqaddar. Dan dia terhitung sebagai jumlah yang baru. Ya. Karena dia sebagai jawaban dari soalnya muqaddar. Contoh yang lain dalam Al-Quran. Idzakhalu 'alaihi faqalu salama. Tatkala malaikat datang menemui Nabi Ibrahim, faqalu salama. Maka mereka pun berkata kepada Ibrahim salama. Ya. Qala salam, ya kan? Idzakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala salamun. Ya. Idzakhalu 'alaihi faqalu salama qala salam. Tatkala mereka para malaikat datang menjumpai Nabi Ibrahim, maka mereka pun mengucapkan salam. Kemudian qala salam, seolah-olah di sana ada pertanyaan yang muqaddar. Apa itu? Famadza qala Ibrahim? Apa yang diucapkan oleh Ibrahim ketika kamu mengucap salam? Qala salam. Ini isti'naf bayani. Qala salam. Madza qala Ibrahim? Qala salam. Itu istinaf bayani, yaitu makana jawaban li su'alin muqaddar. Apa saja yang dia menjadi apa jawaban dari pertanyaan yang muqaddar. Sama maknanya, sama terjemahnya, sama baik yang ana ataupun inna. Nah, terus fahuwa ta'lilun jumali, ini ta'lil alasan dalam bentuk jumlah. Kalau tadi, kalau dengan menakdirkan lam illah berarti alasan dalam bentuk mufrad, ya kan? Karena lamul jar masuknya ke mufrad. Ya, ana dengan dua ma'mulnya ditakwil dengan mufrad. Ya. Kalau ini jumlah ta'lilnya, kalau dengan menakdirkan lam pada qira'ah yang sebelumnya kisai dan siapa? Nafi', berarti ta'lilnya apa? Mufrad bentuknya, bukan jumlah. Ya, karena ana ditakwil menjadi mufrad. Misal contoh yang lain. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang menerima sedekah, agar mendoakan mereka-mereka orang-orang yang bersedekah. Shalli 'alaihim, ucapkanlah selawat yang mengandung doa bagi mereka orang-orang yang bersedekah. Nah, ketika di shalli 'alaihim lima, tu shalli 'alaihim, ya, inna salataka sakanul lahum, karena salat kamu, selawat kamu, doa kamu, sakanul lahum, memberikan ketenteraman, ketenangan atas mereka. Nah, itu. Kalau di dalam Al-Qur'an inna, ya, kalau di sana enggak ada qiraah, ya enggak boleh anna. Ya. Ya juzu lughatan wa la yajuzu qiraatan. Karena qiraah sunnah muttaba'ah. Ya. Tidak boleh kita atak-atik dengan lughah. Ya, kecuali memang kalau di sana ada qiraah yang lain yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mithluhu, yang semisal ini juga, labbaika innal hamda wan ni'mata lak. I'rabnya labbaik masdar, maksudnya maf'ul mutlak. Kalau masdar maksudnya apa? Maf'ul mutlak. Mansub wa alamat nasbi al ya'niyah ba'anil fathah li'anna mulhaq bil musanna. Masdar musanna katanya. Yang benar apa? Mulhaq. Wa huwa mansub, dan dia labbaik itu mansub. Wa alamatu nasbi al-ya, tanda nasabnya ya, niabatan 'anil fathah, sebagai ganti dari fathah. Kenapa? Li'annahu mahmulun 'ala musanna, karena dia dibawa kepada musanna. Kenapa demikian? Kenapa dia dikatakan sebagai musanna? Wa laisa bi musannan haqiqatan, dan labbaik itu bukan musanna hakiki. Kenapa? Karena musanna itu maknanya dua, iya kan? Harus maknanya dua, menunjukkan kepada dua. Karena dan labbaik di sini tidak menunjukkan makna dua, lebih dari itu. Li'anna al-murada bihi at-taksir, dan karena ya, kenapa tidak disebut dengan musanna hakiki tapi disebut dengan mahmul bil musanna? Karena labbaik itu dimaukan dengannya taksir, jumlah yang banyak, tidak dua kali saja. Maknanya apa? Ujibuka ijabatan ba'da ijabatin, aku sambut ya Allah seruanmu, sambutan demi sambutan terus, enggak dua kali. Ada dalam Al-Quran juga seperti ini, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Mulk, ثُمَّ رَجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Di situ, kemudian silakan kamu angkat lagi wajahmu ke langit, tataplah langit. Berkali-kali, bukan dua kali maksudnya. Ini juga maksudnya, maksudnya kepada mahmul fil musanna. Karena tidak dimaukan makna dua, tapi lebih dari dua. Ya, demikian bahasa Arab. Atau takdirannya, ana muqimun ala ta'atika iqamatan ba'da iqamatin. Saya selalu ya Allah menegakkan ketaatanmu, ketaatan kepadamu, terus menerus. Iqamatan ba'da iqamatin. Satu ketaatan demi ketaatan yang lain. Ataupun iya, ketaatan demi ketaatan. Bukan dua kali. Itu makna labbaik. Aku sambut ya Allah seruanmu. Iya. Seruan demi seruan. Ataupun sambutan demi sambutan. Tidak sekali, dua kali. Ya, seolah-olah ada pertanyaan kan, lima. Ya. Qulta dzalik, kenapa engkau mengucapkan ucapan ini? Aku sambut ya Allah seruanmu. Ya, sambutan demi sambutan. Kenapa? Innal hamda wa ni'mata lillah. Karena segala pujian dan kenikmatan hanya datang dari Allah. Sehingga pantas kalau saya sambut segala seruan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da inna harfu taukidin, inna harfu taukid yang rabnya. Wa nasbin, alhamda, innal hamda ismuha mansub. Wa ni'mah, an-ni'mah ma'tuf. Wa ni'mah 'atif wa ma'tuf. Wa ni'mah 'atif itu wawunya, an-ni'mah ma'tufnya, 'atif wa ma'tuf. Wa jumlatu laka, kemudian jumlah laka fi mahalli raf'in, pada mahalnya rafa' khabaru inna, sebagai khabar bagi inna. Sudah baca belum ini? Qala al-Azhari, sudah ya. Qala al-Azhari yurwa bi kasri inna wa fathiha, wal fathu ala taqdiri lamil illah, wal kasri, wal kasru ala annahu ta'lilun musta'naf. Dikatakan oleh al-Azhari ahli lughah, diriwayatkan dengan kasrah inna dan juga fathahnya. Innal hamda, annal hamda. Fathah dengan menakdirkan lamul illah li annal hamda gitu. Sedangkan kasrah atas dasar dia sebagai ta'lil musta'naf tadi, isti'naf bayani, ta'lil jumali. Wal kasru arjah, kasrah lebih rajih, lebih bagus. Li annal kalama hina idzin jumlatan, karena kalam ketika itu, ketika kapan? Ya, hina yuksaru al-hamzah, ketika hamzah di kasrah. Jadi di sini hina idzin tanwinnya tanwin apa? Iwab, iwabun anil jumlah. Ya. Kalam ketika itu, yakni ketika hamzahnya di kasrah, itu menjadi dua jumlah. Kalau di fathah satu jumlah. Ya. Saya ulangi, karena kalam ya labbaika innal hamda wa ni'mata lak, itu kalau kita kasrah hamzahnya, maka terdiri dari dua jumlah, bukan satu jumlah. Ya, karena kita tahu bahwasanya inna ketika masuk kepada jumlah tidak merubah kondisinya sebagai apa? Jumlah. Ya, labbaik satu jumlah, innal hamda wa ni'mah jumlah yang kedua. Ya. Kenapa lebih bagus dua jumlah daripada satu jumlah? Karena wa takthirul jumal fi maqami ta'zim matlub. Karena memperbanyak jumlah dalam keadaan mengagungkan ataupun pada tempat pengagungan itu sesuatu yang dituntut, sesuatu yang diinginkan. Semakin banyak zikir semakin baik, ya kan? Pujian semakin banyak semakin baik. Wal kasru ikhtiyaru Abi Hanifah. Kasrah ini pilihannya Abu Hanifah. Wal fathu ikhtiyaru Syafi'i. Sedangkan fathah ikhtiyarnya pilihannya Al-Imam Syafi'i. Qalahu fil kasyaf. Ini ucapan diucapkan oleh Az-Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kasyaf. Dan beliau dari sisi lughah termasuk yang dijadikan hujjah dari sisi lughah. Ya. Adapun tafsirnya sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Beliau tidak terang-terangan ya menawarkan pemikiran batilnya, kesesatannya. Ya, tidak. Tapi dengan cara yang sangat halus, dengan ilmu lughah, kadang enggak terasa orang ya membacanya, disangka benar saja. Tahu-tahu dia terbawa. Ya, sehingga para ulama tidak menasihatkan untuk membaca tafsir Al-Kasyaf. Ya, kita hanya mengambil faedah lughah itu pun dari mereka, para ulama yang menukilkannya. Wa yajuzu, dan Ibnu Utsaimin memuji itu i'rabnya. Paling bagus katanya dalam masalah i'rab tafsirnya Al-Kasyaf. Wa yajuzu al-amrani aidha idza waqa'at khabaran an qawlin wa mukhbaran anha biqaulin wa fa'ilul qawlaini wahid. Ya, kemudian tempat yang keberapa ini? Tambahan berarti ya dari Asy-Syarih. Hah? Coba di murojaah kembali tempat yang diperbolehkan di situ fathah dan kasrah hamzah. Yang pertama setelah fa al-jawab, faul jaza ataupun yang menyerupainya. Yang kedua setelah idza al-fujaiyah. Yang ketiga setelah ya. Setelah apa? Ya, ketika menempati tempatnya ta'lil. Ya, alasan ataupun sebab. Yang keempat ini ya, tambahannya. Ya. Yang keempat ditambahkan oleh apa? Asy-Syarih, oleh Asy-Syarih. Yaitu idza waqa'at khabaron an qaulin, apabila anna ataupun inna jatuh sebagai khobar, bagi qaul, bagi apa? Qaul. Atau ketika dia jatuh sebagai mukhbarun anha, sebagai mubtada. Sebagai mubtada bagi qaul. Ketika dia jatuh sebagai khobar bagi qaul, ataupun ketika dia dijadikan khobar bagi qaul, bagi qaul. Kalau balik bisa. Sudah paham ini? Ya, ketika dia jatuh sebagai khobar bagi qaul, berarti qaulnya mubtadanya, ataupun ketika dia dijadikan sebagai khobar bagi qaul, berarti qaulnya sebagai apa? Mubtadanya. Sedangkan anak ataupun inna sebagai khobarnya. Dibolak balik bisa. Kemudian syaratnya wa fa'ilul qaulaini wahid. Syaratnya nih, pada dua tempat ini, agar fa'il pelaku dua qaul ini satu. Contohnya qauli inni ahmadullah. Boleh dikatakan apa? Qauli anni ahmadullah. Kenapa? Karena inni ataupun anni di sini jatuh sebagai khobar bagi apa? Qaul. Qauli inni ahmadullah ataupun qauli anni ahmadullah. Ah, terus bagaimana yang kedua? Mukhbarun anha biqauli, dibalik. Iya kan? Inni ataupun anni ahmadullah qauli. Tinggal dibalik aja kan? Iya. Anni ahmadullah ataupun inni ahmadullah qauli. Ya, karena disebutkan di sini mukhbarun anha biqaul, dijadikan ataupun dikhabari dengan inna ataupun anna bagi qaul, berarti qaulnya dijadikan sebagai mubtada, dibalik. Ya, kemudian apanya? Anna innanya dijadikan sebagai kebalik ya, keliru ya. Ya, mukhbarun anha sebagai mubtada, berarti anna innanya sebagai mubtada, qaulnya sebagai khabar. Berarti dibalik aja kan? Inni ahmadullah qauli. Anni ahmadullah qauli. Ya. Bisa dipahami ini? Hah? Jadi boleh dengan dua sisi ketika anna ataupun inna jatuh sebagai khobar bagi qaul. Contohnya apa? Qauli inni ahmadullah. Di sini kan ini sebagai khobar. Ataupun qauli anni ahmadullah. Atau yang kedua, ketika anna ataupun innanya dijadikan sebagai mubtada yang dikhobari dengan qaul. Berarti dibalik. Inni ataupun anni ahmadullah qauli. Itu. Fal kasru ala makna qauli hadzal, qauli hadzal lafdhu, qauli hadzal lafdhu. Fala yasduqu ala hamdin bighairi hadzal lafdhu. Sedikit perbedaan ya dalam pentakdiran. Ya, maknanya kalau kita kasrah hamzahnya qauli inni ahmadullah, maka maknanya qauli hadzal lafdh. Ya. Ucapan saya lafaz ini. Itu lafaz apa? Ahmadullah. Ya, ucapanku adalah lafaz ini, yaitu Ahmadullah. Fala yasduqu ala hamdin bi ghairi hadza lafaz. Nah, tidak boleh digunakan untuk pujian selain lafaz ini. Selain lafaz Ahmadullah. Kan pujian lafaznya banyak. Ya, Ahmadullah, usabbihullah, ukabbirullah ataupun alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, semuanya pujian. Tapi kalau antum kasrah ini Ahmadullah, maka takdirnya qauli hadza lafadz, ucapanku adalah lafaz ini, yakni lafaz apa? Ahmadullah. Ya, tidak tepat kalau digunakan untuk selain Ahmadullah ataupun lafaz Ahmadullah. Adapun kalau antum fathah qauli anni Ahmadullah, maka maknanya qauli hamdullah, ucapanku adalah pujian kepada Allah. Maka kalau demikian yasduq ala ayyi qaulin tadammana hamdan. Ini cocok untuk semua ucapan, yang penting mengandung makna pujian. Enggak mesti dengan Ahmadullah. Iya, enggak mesti dengan Ahmadullah. Iya. Musabbihullah ataupun alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, umum. Sampai di sini? Ada yang kurang paham? Mubtadanya yaitu mubtada ini Ahmadullah qauli. Ya. Anni Ahmadullah ataupun in, kalau yang tadi ya ini ya. Ini Ahmadullah, ini kan jumlah. Berarti apa? Kau i'rabnya itu apa? Qauli. Hah? Jumlah berarti ya. Ini Ahmadullah qauli. Ya, khabarnya gitu ya. Siapa yang tahu? Ya, kalau ini ahmadullah qawli. Tapi ini mukhbarun anha biqawl. Bikhobari dengan qawl. Ya mungkin tadi. Hadha lafad. Ya, jadi dia ini ahmadullah itu jumlah. Tapi maksudnya hadha lafad. Nah, itu mufrad. Jadi dia tetap sebagai apa mubtada. Ya sudah kita lewatkan yang seperti ini ya. Hadha lafad. Ini taksirnya sebutkan di sini. Hadha lafad. Adal qawli gitu. Jadi maksudnya meskipun dia secara apa susunannya itu jumlah ya tapi maksudnya itu mufrad ya karena isnadnya isnad apa lafzi ini bukan hadza lafaz gitu loh takdirnya seperti itu ya hadza lafaz apa qauli gitu nah itu adapun kalau antum anni apa ahmadullah anni ahmadullah qauli ini jelas iya kan hamdullah qauli iya kan hamdullah qauli tapi kalau ini berarti hadza lafaz qauli takdirnya dia meskipun jumlah tapi ya isnadnya isnad apa yang sifatnya lafzi seperti la tufsidu ya. Seperti yang ditakdirin sini lihat hadza lafaz tuh kan hadza lafaz ya sama nanti hadza lafaz juga ketika dijadikan sebagai mubtada hadza lafaz qauli kalau antum katakan ini ya, aku ini ahmadullah qauli berarti hadza lafaz yaitu apa? Ini ahmadullah. Lafaz ini maksudnya. Qauli kan bisa dijadikan sebagai mubtada hadza lafaz. Gitu. Adapun kalau fathah jelas enggak ada iskal. Ya. Makanya tadi terbatas pada lafaz ini. Hadza lafaz qauli lafaz ini yaitu apa? Ahmadullah ini ucapanku. Adapun kalau apa? Anni ahmadullah qauli berarti hamdullah qauli. Mufrad. Ya kalau ini jumlah. Ya. Qauli inni ahmadullah. Ataupun yang seperti disebutin di sini. Mufrad juga. Ya, hadza lafaz. Qauli hadza lafaz. Iya kan? Mufrad kalau ditakdir di sini mufrad. Al-lafaz ini sebagai badannya di sini. Qauli hadza lafaz. Ucapanku adalah hadza lafaz. Maksudnya apa? Ahmadullah. Sama seperti di sini mufrad juga. Iya. Tapi takdirnya hadza lafaz. Au. Belum dibaca ya? Baca belum? Ya, enggak ada yang lain yang mau ditanyakan? Ahmad. Ya. Ini Ahmadullah. Ya, tadi hadza lafaz. Takdirnya mufrad juga ditakdirkan. Ya, isnadnya isnad dianggap isnad apa? Yang sifatnya lafzi. Hadza lafaz gitu takdirnya seperti itu. Hadza lafaz qauli. Kalau jumlah kan enggak bisa dijadikan sebagai mubtada. Iya kan? Fathu ala makna qawli hamdan lillahi Faisaddiq Faisduku ala ayyi qawlin Tadammana hamdan Awaqat ba'da fi'li Ba'da fi'lin qasamin Ba'da fi'li qasamun la La lama Ba'dahu ala al-asah Kahalaftu innaka karimun Falkasru al-chawabi Walfattu ala takdiri ala jaratin Filmasdari al-mu'awwal Min inna Wa ma ba'daha Awwaqat ba'dama yudhafu Lil-jumlah jawazan La wujuban Ka ayatin bimakna Alamah Walqawl wa ma radifuhu Kadisin Wa khabari waladan ولدي وروث وريث وهو مصدر راث وهو مصدر راث إذا أبطأ وأومل معاملة اسم الزمان في الإضافة إلى الجملة قال الشاعر خلي إلي رفقا روس أقضى لبانة روس أقضى لبانة أو وقعت بعد لا جرم قال الرضا والغالب قال رضي وقال رضي والغالب بعد لا جرم الفتح قال تعالى لا جرم أن لهم النار فلا إما رد للكلام السابق على ما هو مذهب الخليل وإما زائدة كما لا أقسم لأن في جرم معنى القسم جرم في رماد عند سبويه والخليل وقال سبويه معنى جرم حق فأن فائله واستشهد بقوله ولقد طأنت أبا عيينة طأنة جرت فزارة بعدها أن يكذب برفع فزارة وأن يكذب بدل الاشتمال منها أي حق غضب فزارة بعدها وقال الفراء هي كلمة كانت في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة والجرم القطع أي لا أقطع من هذا فكسرت وجرت على ذلك حتى صارت بمعنى القسم لتأكيد الذي فيها فلذلك يجاب به القسم فيقال لا جرم لا جرم لآتينك ولا جرم لقد أحسنت ولا جرم أنك قائم فمن فتح نظر إلى أصلي لا جرم فيقول مثل لابد أن تفعل أي من أن تفعل ومن كسر فالمعنى القسم العارض انتهى وكلام رضي وقال الدماميني لا جرم أن لهم النار عند سبويه إن جرم فعل معناه حق ولا نافية حق ولا نافية رد على الكفرة وتحقيق حسرانهم وكيل فعل بمعنى كسب ولا زائدة أي كسب لهم عملهم الندامة وإن وما في خبرها على هذا القول في موضع نصب وعلى الأول في موضع رفع وكيل لا جرم كلمتان ركبتا فصارتا بمعنى حقا وكثيرا لا يقتصر المفسرون على ذلك وكيل لا جرم معناه لا بد فإن واقعة بعد في موضع نصب فإسقاط حرف جر انتهى أي فلا جرم على هذا القول بمنزلة لا رجل كما قال الإصامي ومعناها لا بد ومن بعدها مقدرة masih tadi ya saya ingat tadi ada pertanyaan tadi kalau inna didahulukannya apa kalimatnya inna ini Ahmadullah qauli ya kenapa di situ dijadikan isnadnya isnad lafzi karena yang namanya mubtada itu enggak bisa dalam bentuk jumlah ya wallahualam, kalau antum berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bolehnya mubtada dalam bentuk jumlah, bisa. Kayak kemarin waktu kita membahas tentang latufsidu fil ardi, kalau dikatakan sebagai naibul fa'il, enggak bisa. Kenapa? Jumlah. Kecuali menurut orang siapa? Orang-orang Kufah, ya, yang membolehkan jumlah sebagai naibul fa'il. Ya, mereka yang melarang jumlah sebagai naibul fa'il, maka dianggap tarkibnya tarkib apa? Lafzi. Ya, kalau memandang tarkib lafzi, maka dia mufrad. Ya. Sehingga kalau kita berpendapat, mungkin di sana dicek, barangkali ada yang berpendapat boleh mubtada dalam bentuk jumlah, ya tetap dibiarkan, enggak ditakdirkan. Tapi kalau enggak boleh, ya ditakdirkan dengan penakdiran ini. Hadzal lafz. Ya, masih ada kaitannya dengan sebelumnya itu. Nah, itu penting, ya. Ya, kenapa di situ ditakdirkan hadzal lafz? Ya, karena jumlah tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Sehingga dianggap isnadnya isnad lafzi. Allahumma, kecuali kalau di sana ada yang bolehkan mubtada dalam bentuk jumlah. Mana tadi? Hilang jadinya. Ya. Ya, aw ya masih ya. Ya. Tempatnya keberapa ini? 3, 4, 5. Ya. Tambahan dari Asy-Syarih 2 kan? Ketika anna dan inna jatuh sebagai khabar bagi qaul. Ya, ataupun sebaliknya. Anna dan inna sebagai mubtada dikhabari dengan qaul. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima. 6 ya. 6. Aw waqa'at ba'da fi'li qasamin la lama ba'dah 'ala al-ashah. Ataupun ketika anna dan inna jatuh setelah fi'il qasam, fi'il yang mengandung makna sumpah. La lama ba'dahu, yang tidak ada lamnya padanya. Alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih. Contohnya, halaftu innaka karimun. Halaftu innaka karimun ataupun annaka karimun. Boleh. Kenapa? Karena di sini, inna jatus lafil qasam, halafa. Dan tidak ada di situ lamnya. Ya. Enggak dikatakan apa kalau ada lamnya, la karim misalkan, enggak bisa. Kalau ada lamnya, apa harusnya ini? Innaka, ya kan? Innaka la karim. Tapi kalau enggak ada lamnya, maka boleh. Innaka boleh apa? Annaka karim. Kalau ada lamnya, la karim, maka innaka la karim. Fal kasru ala al jawab. Dikasrah atas dasar sebagai jawaban. Innaka karim sebagai jawaban dari sumpah tersebut. Ya. Saya bersumpah bahwa saya engkau adalah seorang yang dermawan. Ya. Kemudian fathah ala takdiri ala jarrotin lil masdari al muawwali min anna wa ma ba'daha. Ya. Kemudian kalau kita fathah halaftu annaka, ini dengan menakdirkan huruf jar, ya, yang masuk kepada masdar muawwal. Ya, dari anna dan setelahnya. Halaftu ala innaka karim, takdirnya apa? Kalau dijadikan masdar karomik, ya kan? Karom. Halaftu ala karomik, ya kan? Ya. Jadi kalau kita fathah annaka, ini kan berarti dia mufrad. Apa takwilannya innaka karim? Karomuka. Ya. Kemudian ditambahkan dengan apa? Menakdirkan huruf jar ia mengejarkan masdar tersebut, berarti takdirannya halaftu ala karamik, saya bersumpah atas kemulia apa kedermawananmu. Yani maksudnya engkau adalah seorang yang dermawan. Aw waqa'at ba'da ma yudafu lil jumlah. Tempat yang berapa ini? 7. Hah? 7 apa 6? 6. Pokoknya 7. Hah? 6 ya. Awaqa'at ba'dama yudhafu lil jumlah jawazan la wujuban, ataupun ketika datang anna ataupun inna setelah apa yang diidhafahkan kepada jumlah. Sifatnya boleh. Boleh diidhafahkan kepada jumlah, boleh diidhafahkan kepada yang mufrad. seperti ayah. Seperti apa? Wa ayatul lahum anna hamalna. Ya kan? Ayah bimakna alamah. Ayah ini boleh didhofahkan kepada mufrad, boleh didhofahkan kepada jumlah, ismiyah ataupun fi'liyah. Qaul juga demikian. Wa ma radafau, dan yang sinonim dengan qaul, kalam misalkan. Seperti hadis, kalam, khobar. Ya. Ini boleh didhofahkan kepada jumlah. Ah, ketika datang setelahnya anna atau inna, ya boleh dengan dua sisi. Waladun, di situ ada waladai enggak? Ladai. Nih, kalau ladai setahu ana, ya saya cek juga. Itu menetapi idhofah kepada mufrad. Ya, disebutkan di dalam kitab Al-Mughni Ibn Hisham, hanya ladun waraith, waraith, tidak ada ladai. Ladun dan raith itu yang bisa didhofahkan ataupun boleh didhofahkan kepada jumlah. Adapun ladai itu menetapi idhofah kepada mufrad. Dan raith itu adalah masdar. Masdar rotha. Maknanya apa? Idza abdu'a, yaitu ketika seseorang berlambat-lambat, dikatakan rotha, rajulun. Fi masyih misalkan. Wa umila mu'amalata ismi zaman fil idhofa ila jumlah. Raith itu asalnya masdar, kemudian ya digunakan seperti penggunaan isim zaman. Dan demikian pula maknanya berubah menjadi keterangan waktu. Ya. Diperlakukan seperti perlakuannya isim zaman, yaitu didhofahkan kepada jumlah. Ya. Isim zaman kan bisa didhofahkan kepada jumlah. Apa contohnya isim zaman? Hah? Isim yang menunjukkan makna zaman. Apa zaman itu? Waktu. Yaum bisa didhofahkan. Ya. Yauma yakhrujuna minal ajdas dan seterusnya. Qala syair, dikatakan oleh penyair, khalilayya rifqan raitha aqdi lubanata atau lubanatan. Wahai dua kekasihku, orang dekatku, rifqan, lembutlah, berlaku lembutlah. Ya, selama ataupun ketika, ya, mengandung makna waktu. Ketika aku menunaikan lubana kebutuhanku, lubana hajah. Di sini raitha didhofahkan. Ya. Tapi di sini enggak disebutkan tentang inna anaknya. Hanya menyebutkan bahwasanya raitha itu dalam penggunaan terkadang digunakan seperti isim zaman, didhofahkan kepada jumlah. Kemudian tempat berikutnya yang berapa? 7 ya. Aw waqa'at ba'da lami jaroma, ataupun ketika anna dan inna jatuh setelah la jaroma. Apa terjemahannya seringnya? Pasti ya. Pasti. Ya. Qala ar-radi wal ghalib ba'da lam ba'da la jarama al-fathu. Kata ar-radi umumnya atau seringnya setelah lam, setelah la jarama itu dengan fathah hamzahnya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la jarama anna lahumun nar, la jarama anna lahumun nar, pasti bagi mereka orang-orang kafir an-nar. Fala la, maka la imma raddun lil kalami sabiq, ada kalanya la pada jaroma la ini ada kalanya sebagai rad, bantahan bagi kalam sebelumnya. Iya, membantah ucapannya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Iya. Tidak. Iya. Sebagai bantahan bagi orang-orang yang kafir yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Sulit ini ya. Seperti ini. Mundur. Cek ya, antum cek. Alama huwa madhhabul Khalil. Ini menurut pendapatnya Al-Khalil. Wa imma zaidah, ataupun la'nya di situ zaidah, tambahan, taukid. Sebagaimana la yang masuk pada uksimu, taukid. Ya, dalam bahasa Arab sering disebut dengan zaidah. Cuma mereka, para ulama ketika dalam ayat-ayat Allah itu menghindari istilah zaid, digunakan istilah yang lain, silah ataupun taukid. Kama fi la uksimu, seperti la uksimu, taukid kan. La uksimu biyaumil qiyamah, apa artinya la uksimu biyaumil qiyamah? Saya bersumpah, bukan saya tidak bersumpah. Taukid. Ya, jadi la yang ada pada jaroma itu seperti la yang ada pada uksim untuk taukid. Kalau dalam Istilah bahasa Arab zaidah. Li'anna fi jaroma makna al-qasam. Kenapa demikian? Karena para jaroma itu mengandung makna qasam, sehingga disamakan dengan la uksimu. Mengandung makna qasam, mengandung pastian. Wa jaroma fi'lun madin, dan jaroma adalah fi'il madi 'inda sibawaihi wal khalili. Dan jaroma adalah fi'il madi menurut sibawai dan khalil. Wa qala sibawaihi ma'na jaroma haqqo. Kata sibawaihi ma'na jaroma haqqo. Haqqo. Jadi la'nya itu untuk menolak. Tidak. Pasti. Tidak demikian oleh orang kafir. Bahkan pasti kalian mendapatkan an-nar. Fa'anna fa'ilahu. Ya, fa'anna fa'ilahu. Dan anna itu fa'ilnya. Fa'ilnya jaroma. Jadi anna, antum i'rab anna, harfu nasbin, taukid, kemudian setelahnya mutar khobar, kemudian anna dan setelahnya fi mahali apa? Rafin fa'il jaroma. Jadi masdar mu'awal min anna wa ma ba'daha fi mahali rafin apa? Fa'il jaroma. Ini satu sisi dari i'rab. Wastashhada biqaulih, dan beliau sibawai berdalilkan dengan ucapannya penyair, ataupun mendukung ucapannya dengan ucapannya penyair. Walaqad ta'antu Aba Uyainah ta'natan jaramat fazaratu ba'daha an yaghdabu. Walaqad ta'antu Aba Uyainah ta'natan jaramat fazaratu ba'daha an yaghdabu. Sungguh aku telah menusuk Abu Uyainah dengan satu tusukan yang haqqat. Di sini jarab mai haqqat, pasti fazarah. Orang-orang fazarah setelah tusukan tersebut akan marah, murka kepada kami. Di sini mana syaidnya jaromat fazaratu. Lihat, jaromat di sini apa? Fi'il. Fazaratu sebagai fa'ilnya. Nah itu. Biraf'i fazarah, dengan merafakkan fazarah sebagai fa'ilnya. Wa an yaghdabu, kemudian i'rabnya an yaghdabu itu badal ihtimal. Badal ihtimal dari fazarah. Seperti wajibuni Zaidin, Zaidun ilmuhu. Ya. Fazarah maksudnya ghababuhum. Maknanya haqqa. Ghababu fazarah ba'daha. Pantas. Mesti. Ya. Marah orang-orang fazarah setelah itu. Setelah tusukan tersebut. Wa qala al-Farrah hiya kalimatun kanat fil asli. Ini kita lagi membaca ucapannya siapa? Ar-Radi. Ya, panjang ucapannya Ar-Radi. Dinukilkan oleh Asy-Syarih di sini. Qala Ar-Radi belum intah kan? Belum. Qala Ar-Radi masih kita membaca ucapannya Ar-Radi. Wa qala al-Farra, dikatakan oleh al-Farra, hiya kalimatun kanat fil asli bi ma'na la budda wa la mahalata wal jaram al-qat'a ay la qat'a min hadza. Kata al-Farra, dia yaitu la jarama adalah kalimat yang asalnya bermakna la budda. Ya, la mahalata. Ya. Lanya lam linafil jinsi, budda sebagai isimnya. Ya, la budda min apa misalkan contohnya? Min qiyami Zaidin. Ya. Misalkan di situ la budda, buddanya isimnya la, khabarnya mahdhuf hasilun. Kemudian min itu muta'alliq dengan hasilun, khabarnya mahdhuf. La mahalata wal jaram itu maknanya al-qat'a. Al-qat'a. Apa qat'a maknanya? Hah? Qat'a, apa nih qat'a? Pasti atau putus? Ya, sepertinya terputus ya. Aila qat'a min hadza, yakni tidak putus dari ini. Mesti maksudnya berarti kan? Kalau asnya apa maknanya pasti gimana? Lamnya nafiyah ya, kecuali kalau tadi, kalau kita jadikan jaromnya fiil pas kalau maknanya apa pasti. Ya. Atau mungkin juga maknanya pasti la qat'a min hadza. Ya, la jaroma la qat'a min hadza. Pasti dari ini. Ya. Keseluruhannya aja terjemahannya. La qat'a min hadza, pasti dari ini. Ya. Fakathurat wajarat ala zalika hatta sarat bi ma'na al-qasam. Kemudian banyaklah dalam penggunaan jaroma dan mengalir jaroma ya dalam penggunaan seperti ini. Fakathurat wajarat ala zalika, kemudian terus berlangsung dan banyak penggunaan jaroma hatta sarat bi ma'na al-qasam, sehingga akhirnya berubahlah la jaroma itu digunakan untuk makna qasam, sumpah. Aslinya kan labudda, bukan sumpah kan labudda, la mahalata. Ya, itu aslinya. Ya, kemudian banyak digunakan untuk makna itu, labudda la mahalata, kemudian berubah menjadi makna qasam, sumpah, mengandung makna qasam. Mengandung makna qasam li ta'kidil ladzi fiha, untuk mentaukid, menekankan kalimat yang ada la jaromanya di dalamnya. Falidzalika yujabu bima yujabu bil qasam, oleh karenanya maksudnya bahwasanya la jaroma mengandung makna qasam, oleh karena la jaroma mengandung makna qasam, yujabu bima yujabu bil qasam, dijawab jawabannya seperti menjawab jawabannya qasam. Dikatakan la jaroma la atiyannaka, lihat, pasti ya aku akan datang kepadamu, seperti engkau katakan wallahi, ya kan, la atiyannaka, hal persis kan. Wala jaroma laqad ahsantu. Ya. La jaroma laqad ahsantu. Ya. Pasti ataupun sungguh aku telah berbuat baik. Ya. Wala jaroma annaka qa'imun, kemudian ini titik ya. La jaroma annaka qa'imun faman fataha, siapa yang manfathahnya? La jaroma annaka qa'imun, siapa yang manfathah hamzahnya? Nazara ila asli la jaroma, ini karena memandang kepada asal dari la jaroma yang bermakna apa? La buddha, la mahalata. Ini asal dari apa? Makna jaroma, yaitu bermakna la buddha dan la mahalata. Jadi yang memfathah hamzanya karena memandang kepada asal dari makna ataupun penggunaan dari apa? La jaroma, itu untuk la buddha dan la mahalata. Fayakunu, maka sehingga ketika itu la jaroma seperti la buddha antaf'al. La buddha antaf'al sama dengan la jaroma antaf'al. La jaroma sama seperti la buddha antaf'al. Ay min antaf'al, maksudnya min antaf'al, ada huruf jar min yang dibuang. La buddha antaf'al maksudnya apa? La buddha min antaf'al. Demikian pula la jaroma ketika digunakan seperti asalnya, ya isimnya setelahnya itu majrur dengan huruf jar yang muqaddar. Waman kasara, dan siapa yang mengkasrohnya, la jaroma innaka falima'na al-qasam al-arid, karena makna qasam yang muncul setelah itu, setelah banyaknya digunakan la jaroma untuk makna-makna yang tersebut. Ya, arid maknanya datang setelah itu. Asal katanya ataupun asal penggunaannya untuk la buddha dan lahmah dan la mahalata. Ya, ketika digunakan sesuai dengan asalnya, maka isimnya setelahnya dijarkan dengan apa? Huruf jar yang mahdhuf. Adapun kalau la buddha terkadang disebutkan minnya, seringkali disebutkannya la buddha min, la buddha min. Kalau dibuang berarti mahdhuf atau ditakdirkan. Intaha kalam ar-radhi, selesai ucapannya ar-radhi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, oh tadi ya. Kali lagi. Tentang qawl itu, tempat yang berapa itu? 5 ya. Di mana boleh ana ataupun inna, yaitu ketika mubtadanya qawl, kemudian khabarnya inna, dan disyaratkan di situ agar fa'ilnya satu. Di situ kan fa'ilnya satu. Qawli ana. Uhsin ana juga. Fa'ilnya kan satu. Antara mubtada dan khabar itu pelakunya satu. Iya. Fa'ilnya kan dhamir ya, ana gitu kan. Qawli Ahmadullah, ya ana. Ahmadullah ana juga. Enggak boleh katakan qawli Muhammadun yahmadullah. Fa'ilnya berbeda itu. Ya. Itu maksudnya. Fa'ilnya satu, maksudnya demikian. Ya, ini sudah paham ini ucapannya ar-radhi. Terus i'rabnya bagaimana? Belum selesai ya? Enggak salah ya? Nah, belum selesai. Wa qala Damamini la jarama anna lahum an-nar 'inda sibawai inna jarama fi'lun ma'nahu haqqo. Kata Damamini la jarama anna lahum an-nar, menurut sibawai inna jarama, sesungguhnya jarama adalah fi'il ma'nanya haqqo, la'nya nafiyah. Raddun 'ala al-kafarah wa tahqiqun wa tahqiqu khusranihim. La ini didatangkan sebagai bantahan orang-orang kafir atas orang-orang kafir dan sebagai bentuk tahqiq, kepastian atas kerugian bagi mereka. Itu. Jadi la nafiyah. Jarama fi'lun madhin mabni 'ala al-fath. Iya. Yang setelahnya diiraj sebagai fa'il. Wa qila fi'lun bi ma'na kasaba. Ada juga yang lainnya, biasanya qila lemah. Di sini dia dahulukan ucapan Sibawai. Ini menunjukkan beliau al-muallif al-syarih merujukkan ucapan Sibawai. Ada yang mengatakan makna jarama itu kasaba, mengakibatkan, menghasilkan. La'nya zaidah. Tetap dia fi'il gitu loh. Ya. Ai maknanya kasaba lahum amaluhum an-nadamah. Amalan mereka orang-orang kafir kasaba menghasilkan an-nadamah, penyesalan. Nah itu. Wa anna wa ma fi khabariha ala hadha al-qawl fi mawdi'i nasbin. Maka anna dengan khabarnya, wa ma fi khabariha dengan apa yang ada pada khabarnya, menurut ucapan ini yang membawa jaroma kepada fi'il, jadi anna dan yang setelahnya pada mawdi'nya, iqila. Anna, kalau di bawah jelas ya, jadi anna sebagai fa'il, anna dengan setelah sebagai fa'il. Adapun menurut pendapat yang menafsirkan la'nya sebagai za'idah, kemudian jaroma bermakna kasaba, maka anna dan khabarnya, ataupun anna wa ma fi khabariha, anna dan apa yang ada pada khabarnya, menurut pendapat ini yang menafsiri atau menafsirkan jarama dengan kasaba, itu pada mawdi'nya nasab sebagai maf'ul. Ya. Tadi takdirannya. Ya, kasaba lahum amaluhum an-nadama. Ya, berupa annar tadi. Ya. Ya. Wa 'ala al-awwal fi mawdi' raf'in. Adapun menurut yang pertama itu sibawai, maka anna ya dengan yang setelahnya pada mawdi'nya rafa' sebagai fa'il. Wa qila, ini siapa yang lain, qila-qila lemah ini. Sudah diambil yang pertama tadi untuk berarti. Wa qila la jaroma kalimatani rukibata wa surata bi ma'na haqqo. Ada yang mengatakan bahwasanya jaroma adalah dua kalimat yang ditarkib sehingga menjadi satu makna, itu haqqo. La jaroma haqqo maknanya gitu. Wa katsiran ma yaqtasir al-mufassirun 'ala dhalik. Katsiran. Ada hujan bantal eh. Katsiran ini maf'ul mutlak. Maknya zaidah untuk mubalaghah. Kebanyakan para ahli tafsir mencukupkan dengan makna ini. Yaitu bahwasanya kumpulan dari la jaroma itu makna haqqo. Itu juga yang sering kita gunakannya. Buktinya kita kalau menerjemahkan la jaroma demikian. Pasti. Ya kan? Kalau kita terjemahkan versi sibawai bagaimana kira-kira? Tidak seperti itu. Pasti ada penafiannya dulu. Iya. Wa qila la jaroma ma'nahu la budda. Ada juga yang mengatakan ma'nanya la budda. Fa innal waqi'ah ba'da fi mawdi' nasbin. Sehingga apa yang jatuh setelah la jaroma pada mawdi'nya nasab bi isqati harfil jar, karena membuang huruf jar. Sudah kita pernah jelaskan ya bahwasanya kalau dibuang huruf jar maka isim yang tadinya majrur menjadi apa? Mansub. Itu aqwal an-nuhat haula la jaroma. Ay fala jaroma ala hadzal qaul. Nah, itu takdirannya fala jaroma ala hadzal qaul. Ya, la jarma ala hadza al-qaul. Pasti atas ucapan ini, yaitu annalahum nar bi manzilati la rajula, seperti kedudukannya la rajula. La rajula fiddar. Kama qalahu al-Isami, sebagaimana diucapkan oleh al-Isami. Wa ma'naha la budda. Dan maknanya la budda. Ya. Wa min ba'daha muqaddara, dan min yang setelahnya, yang setelah la budda itu ditakdirkan. Adapun pada la jaroma ini ditakdirkan apa berarti? Ala ya. Ya. seperti la rajula itu. Maknanya di situ la jaroma la buddha katanya. Ya. Dengan menggugurkan huruf jar, takdirnya la jaroma ala hadza al qaul, jadi qaul tadi annalahumun nar. Ya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sama ya, la mahalata lahu biasanya dengan lam lahu. Seperti ucapannya siapa itu? Labidda. Apa? Ucapannya kullu syai'in mahalallaha batilun wa kullu na'imin la mahalata lahu, ini zail. Di situ ada khabarnya ya, zail. Ada khabarnya. Lahunya muta'alik saja dengan zail. Ya kalau tidak disebutkan ya berarti muqaddar. Ya, tidak ada iskal. Iya. Jadi di antara kalimat itu ada yang dia wajib ataupun mesti diidhofahkan kepada mufrad. Ada yang mesti diidhofahkan kepada jumlah, idza, id. Ada yang boleh diidhofahkan kepada apa? Mufrad, ada pula yang sekaligus juga boleh diidhofahkan kepada jumlah. Nah, kalau yang seperti ini keadaannya ketika datang setelahnya anna atau inna boleh di fathah boleh kasrah gitu. Ya. Contohnya tadi yang disebutkan rais. Ada contoh-contohnya, cuma lumayan itu, takutnya terlalu jauh merembetnya. Antum silakan buka itu Al-Mughni, ya, Ibn Hisham. Ada contohnya di situ. Raisa dengan ladun ada. Setelahnya jumlah. Kalau yang mufrad masih banyak, min ladun hakimin alim. Ya. Kalau yang jumlah ada di syair kalau salah. Apa? Oh yang ini, ya. Dilihat kalau di sini ada kiroah yang lain nggak? Ya. La jaroma anna lahumun nar. Di sini disebutkan nggak kiroah yang lain? Hah? Ya di sini kata Muswani di antara setelah la jaroma. Ya mungkin ada kiroah yang lain. Karena beliau menyebutkan bagi yang menfathah la jaroma anna lahumun nar. Ya. Kalau nggak ada berarti jaizu lughatan wa la yajuzu qira'atan. Dibahas enggak di sini? Enggak ya? Ini ghalibnya kata Ar-Radi setelah lam, berarti di sini fathah di sini mah beda. Kata Ar-Radi umumnya setelah lam jaroma itu fathah. Kalau ini jelas enggak ada kira yang lain. Umumnya fathah seperti dalam firman Allah la jaroma anna lahum, apalagi la jaroma anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, ya kan? Umumnya, ya tapi boleh gitu dalam selain ayat Al-Quran antum ketika datang la jaroma dengan kasrah boleh. Cuma ghalibnya umumnya seperti dalam Al-Quran kebanyakannya ataupun mungkin semuanya setelah la jaroma di fathah. Ya. Kalau di sini nggak boleh dua sisi karena nggak ada kiroah yang lain. Sepertinya karena tidak disebutkan di sini. Seperti kebiasaan beliau apa asy-Syarih. Ya. Yang lain ada dun dari budun isim la nafilil jinsi. Ya maknanya ya pasti ya. Gabungan dari la dengan budak terjemahkan pasti jadi satu, ada maknanya budak itu sendiri ada maknanya. Ya cukup sampai di sini, sudah habis waktunya. Subhanakallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.